Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pan. Saya Fani dari Bogor. Saya mau nanya, kalau wanita memutuskan untuk menikah muda tapi dia belum membahagiakan orang tua atau keluarga, itu boleh atau tidak Pak Ustadz? Ah, justru diajarkan ke Nabi Maya, Masya Allah sebab, wahai para pemuda, falyatajawwaj, menikahlah. Di kita muncul membahagiakan orang kolot, kawinlah. Bawa-bawa kolot lebih bahagia menurang nikah. Jadi skala prioritasnya menikah aja. Jadi kolot kaurus, ku istri orang, ku suami orang, minimal teringankan bebannya. Tapi pernikahannya harus dijaga tong semua konflik, mau berita ke kolot, ku persoalan-persoalan rumah tangga nanti malah menyakiti rumah tangga seperti itu. Maka kalau Fani menikah, nikah aja Pan. Mudah-mudahan dengan nikahnya kalian itu justru malah keberkahan muncul dan orang tua bahagia karena terkurangi bebannya kan. Minantutnya mimiti nanggung tugas, artinya ada yang menanggung jawab keluar dari zona orang tua. Maka orang tua nggak boleh terlalu ikut campur juga ke wilayah rumah tangga anak. Yang tetap harus dibangun, dibingkai, dirangkai itu adalah silaturahmi. So menikah, kalau saya memilih menikah dulu, nanti orang tua bahagia secara otomatis. Ya belum tentu tidak menikah juga, ngebahagiakan kolot, lebih kairah, lebih kamawat kan belum tentu. Bisa jadi itu usianya panjang. Sementara ingin ngebahagiakan kolot, bahwa itu budak mungkin yang ngebahagiakan kolot, tapi kamarnya lupa dirinya dan hak tubuhnya. Menikahlah, semoga dengan menikah Anda, orang tua Anda jadi lebih bahagia. Dan itu cara mudah untuk membahagiakan orang tua. Oke, keren banget pertanyaannya.